Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana wa faddalana 'ala sa'iril umam bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini, di hari yang dimuliakan Allah, kita dapat dimudahkan langkah oleh Allah Subhanahu wa taala, memulai dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan pagi hari ini dimudahkan untuk seterusnya. Allahumma amin. Sekarang kita akan lanjutkan tadabbur kita surat Al-Baqarah ayat 216. Sekilas kita sambung pada pertemuan sebelumnya. Di akhir pertemuan sebelumnya, para sahabat Rasulullah SAW bertanya tentang apa yang seharusnya diinfakkan. Ini kemarin sudah kita jawab bahwa prioritas infak itu pertama kali. Ini secara umum ya, kalau ada kata-kata infak di dalam Al-Quran itu include banyak hal. Ada sedekah jariah, ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib yang berupa zakat, itu semua termasuk. Dan barangkali prioritasnya sudah kita katakan, yaitu yang pertama adalah untuk orang tua dan kerabat dan seterusnya, itu sudah disebut pada pekan lalu. Jadi kebaikan kepada orang tua itu mutlak menjadi prioritas. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang nanti ditanyakan oleh para sahabat. Kita mulai dulu dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini Allah mulai dengan ayat kutiba 'alaikumul qital. Jadi kita diwajibkan untuk berperang. Nah, ini ayat ini kalau dipenggal di sini saja itu akan menegaskan bahwa umat Islam suka berperang. Apalagi kalau qital itu dipahami adalah al-qatlu, beda. Pembunuhan. Sementara pembunuhan itu tidak disukai Allah. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, al-qital beda dengan al-qatlu. Kalau al-qatlu itu membunuh dan pembunuhan itu dikecam oleh Allah. Sementara al-qital, peperangan, itu konotasinya tidak selalu membunuh. Nah, maka al-qital itu lebih luas. Qital itu kalau di era modern, pertempuran itu bisa ekonomi, bisa politik, bisa keamanan, bisa beberapa hal yang lain ya. Yang paling besar adalah peperangan yang korbannya adalah jiwa. Nah, di antaranya peperangan yang menyebabkan pembunuhan. Nah, ini kutiba 'alaikumul qital. Ayat ini terpisah. Maksudnya apa? Di dalam Al-Quran ayat yang senada itu cuma ada 4. Kutiba itu cuma ada 4. Dulu pernah ketika Al-Fakir ceramah di bulan Ramadan itu ada request supaya tidak membahas kutiba alaikum siam. Nah, ternyata ayat kutiba di dalam Al-Quran itu cuma 4 saja. Kutiba alaikum siam, kutiba alaikum qisas, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, yang kita sudah pelajari. Tiga-tiganya itu berhubungan satu sama lainnya. Puasa, qisas, dan wasiat. Nah, ini disendirikan karena pembahasannya berat. Orang kalau membicarakan tentang peperangan di dunia ini tidak ada yang enak. Entah itu peperangan yang berlarut-larut seperti di Syria, entah itu peperangan politik seperti di Mesir yang mengakibatkan juga ada korban jiwa, entah itu terjadi tentang perebutan sumber daya alam yang sekarang sedang memanas di Crimea itu, di Ukraina, itu peperangan-peperangan itu diwajibkan, lebih diwajibkan. Di sini wajib itu kutiba di situ ada 2, menjadi wajib kalau judulnya adalah mempertahankan diri. Jadi kalau seandainya ada kita diserang, maka peperangan itu menjadi wajib. Tidak peduli di situ pejabat rakyat sama. Tidak peduli di situ jenderal sama kopral sama. Kewajibannya itu wajib ain. Tapi menjadi wajib kifayah ketika fungsinya adalah dalam kondisi aman. Makanya wajib militer itu tidak berarti kita semua harus angkat senjata. Tapi potensi untuk menjaga dari qital itu menjadi wajib kifayah, menjadi fardu kifayah. Makanya harusnya setiap warga bangsa Indonesia itu punya kemampuan untuk berperang. In case nanti ada serangan, itu tidak mengandalkan TNI lagi. TNI itu adalah benteng terakhir. Tapi ketika ada peperangan, warga sendiri sudah bisa melakukan pertahanan. Kalau sekarang kan seandainya ada peperangan, kita dapat pasokan apa senjata, maka kita juga belum tentu bisa menggunakan senjata karena tidak ada pengetahuan itu. Maka di negara-negara lain itu wajib militer merupakan kewajiban setiap personal, tetapi nanti kewajiban mempertahankan negara itu dimulai dari TNI, tapi dari tentaranya, tetapi setiap warganya memiliki potensi untuk mempertahankan bangsanya. Nah, maka kutiba alaikumul kita sekarang dari kita. Kewajiban kita berperang itu nomor satunya, dulu kita pernah membahas tentang security awareness, tentang keamanan nomor satu, yaitu akidah. Maka kita yang harus diwajibkan bagi kita itu adalah peperangan untuk menjaga akidah. Itu wajib itu sampai titik darah terakhir. Maka menjadi wajib bagi kita melindungi anak kita dari hal-hal yang menyebabkan korban peperangan akidah itu. Televisi kah, pergaulan dia kah, dan sebagainya. Jadi ini tidak hanya melulu masalah fisik ya, peperangan kontak senjata yang bisa mengakibatkan kematian. Wa huwa kurhun lakum, dan itu tidak mengenakkan. Kurhun itu di sini ayat ini disebut dengan mukobalah, karena ada bicara tentang benci, bicara tentang cinta. Jadi ayat ini benci dan cinta itu ada selaras dengan peperangan. Ya entah kebetulan entah tidak, biasanya kalau ada kisah tentang peperangan itu di antaranya biasanya diselingi tentang kisah percintaan, dan itu yang laku kalau cerita-cerita gitu bagi anak muda. Maka di sini wahwa kurhul lakum itu konotasinya kebencian itu bukan berarti di dalam peperangan. Perangnya itu sendiri tidak ada orang yang suka. Yang suka peperangan itu cuma orang yang jual senjata aja mungkin. Ya, bisnis senjata kan gak laku kalau gak ada perang. Itu juga makna lain. Ternyata wahwa kurhul di situ nakirah itu kan kurhul. Seperti Subhanallah di asrofi abdihi lailan itu sedikit di situ, tapi sebagian malam saja. Kurhun di situ tidak mutlak kufur, tidak berarti kebencian yang mutlak. Kebencian atau ketidaksukaan itu bagi orang-orang tertentu saja. Jadi peperangan itu secara umum tidak disukai orang. Ya siapa sih yang pengen tidak punya rumah? Siapa sih yang tidak pengen duduk manis di rumah dengan keluarganya? Ketika misalkan musuh masuk rumah kita, kita menginginkan orang lain aja dah yang perang, kita ntar terima beresnya saja. Nah itu tidak benar. Kutiba alaikumul qital itu semuanya wajib mengerahkan potensi itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan kita tidak menyukai itu, padahal peperangan itu banyak di situ. Khairun. Ini kurhun yang pertama beda dengan khairun yang kedua. Ini para pakar bahasa mengatakan kurhun yang pertama dengan yang kedua itu khairun, itu nilainya jauh lebih baik. Pertama pilihan katanya, pertama kebencian, yang kedua adalah kebaikan. Beda. Yang kedua, kebencian itu sebanyak-banyaknya benci akan dikalahkan dengan kebaikan meskipun sedikit. Itu filosofinya ya. Nanti saya Al-Fakir lengkapi ya. Wa asa an tuhibbu syai'an. Nah di sini ada mahabbah. Tadi yang Al-Fakir bilang disebut dalam buku-buku balaghah, ayat ini disebut muqabalah. Ada benci, disebut cinta setelah itu. Dan bahasanya menarik. Kenapa di dalam peperangan itu misalkan wa huwa misalkan syiddah, wa huwa ghilta, itu sangat berat. Misalkan lebih enak dibilang berat kan, tapi di sini kurhun. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Di sini ada dua mukabalah. Mukabalah yang pertama itu benci dan cinta. Mukabalah yang kedua, mukabalah itu dua sisi yang berbeda, pembandingan ya. Yang satu khairul dan syarrul. Nah, kalau yang kedua dibalik. Cinta itu lebih besar daripada kejelekan. Coba lihat kita grafiknya ya. Kurhul, sebanyak apapun benci, kebencian itu kalah dengan khairul, meskipun khairul itu sedikit. Yang kedua, wa asa antuhibbu. Nah, di sini kenapa tidak disebutkan kata-kata kurhul? Karena mengalahkan. Kalau tadi kan kurhul ada kata-kata takrohu. Di sini misalkan kenapa tidak disebut? Di sana barangkali ada cinta. Karena kata-kata cinta itu tidak ditahbiskan, tidak dikultuskan di dalam Al-Qur'an. Sama dengan akal. Kata-kata al-aqlu di dalam Al-Qur'an itu tidak ada. Kata-kata cinta itu baru disebut kalau ada idhofahnya. Misalkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, tapi tidak ada zuyyina lin-nasi al-hubbu, itu enggak ada. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, ada spesifikasi. Maka di sini ketika wa asa'an tuhibbu syai'an, mencintai sesuatu. Barangkali yang kita cintai itu lebih buruk dari yang kita bayangkan. Allah Subhanahu wa taala di dalam sini kan tadi kita sudah bicara benci dan cinta ya. Kita mencintai dunia, mencintai kondisi santai. Padahal kondisi santai itu barangkali lebih buruk dari kita. Lihat. Saudara-saudara kita, mohon maaf, barangkali ketika tidak dicoba dengan peperangan, sebagiannya tidak disiplin sholat, tidak disiplin membayar zakat, tidak disiplin bersilaturahim dengan saudaranya. Begitu diserang dia oleh orang-orang yang zalim, yang tadinya tidak bersaudara atau sedikit-sedikit berbeda itu musuhan, menjadi bersatu. Nah, barangkali itu Allah ada hikmahnya ketika terjadi peperangan itu, ketika terjadi kedzaliman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ barangkali untuk mentasbih. Ini dikunci dengan wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Allah itu tahu dan ya'lam itu continuous ya. Allah selalu tahu kalau terjemahannya gitu. Di terjemah saya enggak tahu apakah ada kata-kata itu. Dan Allah selalu mengetahui apa yang kita selalu tidak tahu, atau apa yang kita kadang tidak mengetahuinya, apa yang kita benar-benar tidak pernah bisa mengetahuinya. Itu terjemahan la ta'lamun. La ta'lamun itu disebut dalam fi'il mudhari, itu include itu semua. Yang kita selalu tidak tahu, yang kita kadang tidak tahu, yang kita bahkan tidak kepikiran sama sekali, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Itu yang disebut dengan hikmah, yang nanti akan menentukan tiga hal di dalam ilmu tauhid itu, yaitu ada pengetahuan Allah yang disebut sifat Allah al-ilmu, kemudian al-irada, keinginan Allah, yang diakhiri dengan takdir Allah, ketentuan Allah. Nah, ini tema ini berkaitan dengan ayat selanjutnya, yas'alunaka 'anil syahril haram. Para sahabat itu bertanya, bagaimana sih hukumnya peperangan kita lenfihi, ada kelanjutannya. Bagaimana sih hukumnya? Di sini luar biasa. Kenapa tidak dikatakan yas'alunaka 'anil qitali fi syahril haram? Harusnya gitu ya. Mereka bertanya tentang peperangan di bulan haram, tetapi didahulukan yas'alunaka 'anil syahril haram. Tapi yang ditanya dulu oleh para sahabat itu adalah apa sih sebenarnya syahrul haram dan apa yang harus kita lakukan di syahrul haram. Dan syahrul haram ini sebelum Islam sudah ada, itu adat jahiliyah. Tapi di dalam Islam adat itu bukan diubah, diisi dengan kebaikan. Makanya syahrul haram itu disunahkan kita berpuasa. Ya kan? Puasa di bulan haram itu pahalanya beda dengan puasa di bulan yang lainnya. Dan termasuk kejahatan yang dilakukan di bulan haram itu nilainya dilebihkan. Lebihannya dan kondisinya seperti apa tidak dijelaskan. Nah, tetapi di sini yang menarik, ketika bertanya tentang syahrul haram itu yang ditanyakan adalah kita lebih. Kalau perang di bulan haram itu apa? Qul, katakan Muhammad, kita lebih kami. Peperangan di dalam bulan haram itu berat. dan besar akibatnya, bisa menyebabkan dosa yang lebih besar. Apalagi wasaddun an sabilillah, dan menghalangi seseorang dalam berbuat kebaikan. Fisabilillah itu kan maknanya banyak ya. Wa kufrun bihi itu bukan berarti kafir terhadap sabilillah. Wa kufrun bihi itu adalah akibat dari saddun an sabilillah itu kemudian menyebabkan orang-orang, mengajak orang-orang untuk mengingkari sabilillah itu. Wal masjidil haram, menghalangi orang ke masjidil haram. Wa ikhraju ahlihi, dan mengusir. Ini adalah perumpamaan untuk orang-orang kafir Quraisy. Ini barangkali seburuk-buruk penjajahan yang sekarang terjadi itu dilakukan oleh Zionis Israel. Penjajah-penjajah yang lainnya, ini sedikit keluar tema tapi cocok dengan ini. Coba kita dijajah Belanda, ada yang bilang 350 tahun meskipun itu debatable, tetapi Belanda itu tidak berusaha mengeluarkan kita. Betul ya? Penjajah-penjajah yang lainnya itu rata-rata tidak melakukan itu, meskipun ada yang melakukan genocide, yang membunuh, menghabisi. Tetapi mengusir itu tidak hampir tidak ada. Meminggirkan iya, tetapi mengusir itu tidak ada. Dan penjajahan yang modern yang dilakukan oleh Israel itu kan mengusir. Sekarang jumlah orang Palestina di dalam negeri Palestina dengan orang Palestina yang ada di luar Palestina itu jumlahnya lebih banyak yang di luar. Maka sekarang ketika ada isu atau solusi kemerdekaan berdampingan dengan dua negara, itu ditolak orang Palestina. Kenapa? Karena hakul auda, hak mereka untuk kembali dihalang-halangi, padahal itu mutlak. Kalau bapak-bapak lihat sekarang pengungsi-pengungsi di Palestina di sekitar wilayah itu kondisinya sangat memprihatinkan, terutama yang di Syria. Bahkan yang stabil di Yordania dan Lebanon itu saja dia dibatasi, boleh kerja hanya A, B, C, D, E, F, G, sisanya itu tidak boleh, lapangan pekerjaannya untuk orang pribumi. Nah itu sama dengan ini, wa ikhraju ahlihi, orang-orang kafir Quraisy itu mengeluarkan ahlihi, sehingga mereka harus pergi ke Madinah. Minhu akbar, wa ikhraju ahlihi minhu di sini dari Masjidil Haram atau orbit Masjidil Haram yaitu Mekah, akbaru indallah, itu lebih berat dan lebih besar bagi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Nah, ini sama ya, diulang ya. Tempoh hari kita sudah mempelajari al fitnatu asyaddu minal qatl. Ini sering dijadikan dalil orang Indonesia. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Padahal yang dimaksud fitnah lebih kejam dari pembunuhan itu bukan si A memfitnah si B menjatuhkan nama baiknya. Iya, itu kejam. Tapi al fitnatu asyaddu minal qatl, di sini al fitnatu wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah membunuhi seseorang yang didahului menyakiti perasaannya, mengeluarkannya, mengejar-ngejar dan sebagainya, itu lebih berat dosanya daripada hanya sekedar membunuh. Gitu. Ya mohon maaf, sama-sama pembunuhan itu kan derajatnya beda. Yang dibunuh misalkan bapaknya, orang lain kurang ajar anaknya, ini tidak tahu balas budi. Yang dibunuh anak kandungnya, orang lain akan ngelus dada. Yang dibunuh adalah orang yang selama ini berjasa sama dia, orang juga akan berpikir itu kepada objek pembunuhannya atau kepada caranya. Kalau dibunuh mati gitu aja ditembak seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, itu barangkali orang sedih. Tapi misalkan mohon maaf disiksa atau mutilasi dan sebagainya, wal yazubillah, itu dikatakan akbaru minal qatl. Itu disebut dengan wal fitnatu asyaddu atau akbaru minal qatl. Nah, wala yazaluna yuqatilunakum, dan mereka akan terus memerangi kalian. Dan memerangi itu kenapa di sini pembahasannya dengan peperangan fisik? Itu ada terjadi. Jadi kita bukan isapan jempol bahwa kita itu nanti suatu ketika atau pernah terjadi dibunuhi supaya meninggalkan agama kita, itu pernah terjadi. Lihat Ashabul Ukhdud. Lihat kasus kafir Quraisy ketika di Mekah. Lihat kasusnya Nabi Isa yang dikejar-kejar. Lihat kasusnya Ashabul Kahfi. Itu lazalunya yuqatilunaku, terus memerangi kalian secara fisik dan non fisik. Non fisiknya itu ya peperangan ekonomi seperti yang tadi Al-Khair katakan, ekonomi kita tidak akan dibiarkan maju. Secara politik umat Islam tidak akan dibiarkan kokoh. Secara keamanan umat Islam tidak dibiarkan negerinya aman dan seterusnya. La yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum, sampai kalian itu murtad keluar dari agama kalian. Ini istata'u. Ini luar biasa Allah katakan. Kenapa ada kata-kata ini istata'u kalau mereka sanggup dan buktinya mereka tidak sanggup? Padahal di dalam bahasa Arab ini itu adalah li taqlil, li nudra, li tashkik. Itu kata-kata syarat artinya jika yang artinya jarang. In itu jarang. Tapi kalau idza itu artinya berarti sering dan lazim terjadi. Makanya ini istata'u itu sering terjadi. Jarang terjadi. Mohon maaf, orang masuk Islam dengan orang murtad itu banyakan mana? Banyakan murtadnya. Apalagi murtad gara-gara diperangi dan dibunuhi. Itu malah justru sangat jarang terjadi. Itulah karena itulah dulu Snowborough ya, dapat ditugaskan oleh orang-orang Belanda. Dia masuk Islam, belajar Islam di Mekah, bahkan sampai ada yang mengatakan hafal Quran, sampai akhirnya membuat kesimpulan salah kalau Belanda itu memerangi rakyat Indonesia dengan senjata. Meranginya bukan dengan itu. Meranginya adalah divide et impera itu. Apa itu artinya? Dipecah belah. Nah itu yang terjadi. Umat Islam jangan dibunuhi mereka, jangan, itu malah menambah militansi. Lihat sekarang di mana-mana. Kalau umat Islam itu ditekan, dia makin bangkit. Karena mohon maaf, bisa jadi dia gak sholat, tapi begitu ditekan, bangkit dia. Malah justru dia, oh saya, sekaranglah saatnya saya sholat, sekaranglah saya membela agama saya. Tetapi dijauhkan dari agamanya supaya bisa dipecah belah. Makanya di sini ini istata'u itu kecil. Orang yang murtad karena dibunuhi sangat kecil, ada tapi sedikit. Selebihnya menambah militansi. Dan orang yang sedikit itu, waman yartadid minkum an dinihi, dan dia setelah murtad itu fayawud, dia mati, wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang itu mendapatkan balasan yang berat. Di sini disebut semuanya ya, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, amalnya enggak dianggap. Habitat itu amalnya enggak dianggap, jatuh ya. Ibarat kata, mohon maaf, kalau saya dulu diajari orang-orang yang tidak tahu hakikat menyimpan hasil, itu kayak mohon maaf kera mengambil pisang, ya kan? Dia serahkan, ditaruh di sini. Begitu ngambil lagi, dia begini, taruh sini. Yang tadi sudah diambil jatuh kan? Terus, nah itu kira-kira perumpamaan. Habitat a'maluhum, dia merasa banyak ngambil pisang. Begitu terakhir ditengok, tinggal satu. Karena dia susah ambil, ini dilepas, begitu ditengok sudah gak ada lagi. Itulah perumpamaan. Mungkin ada perumpamaan yang lain, tapi kita merasa punya amal banyak, ternyata tidak dianggap oleh Allah. Yang kedua, ashabun nar, mereka itulah orang-orang yang berKTP neraka. Masya Allah. Bukan hanya dimasukkan dan di sini. Kalau masuk kan saya masuk ke gang hobi di sini atau masuk di tempat ini, kan saya bukan di sini tinggalnya. Bisa jadi saya tidak berKTP di sini, KTP saya di RT dan RW lain. Tapi kalau disebut ulaik wa ulaika ashabun nar, ashabun nar itu artinya berKTP tinggal di situ, ditambah lagi hum fiha khalidun, dan mereka tidak diperbolehkan pindah ke RT lain. Bahasa Indonesia, bahasa kita ya. Jadi orang itu sudah ditempatkan Allah di neraka A, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di sana. Udah dicap KTP ini berlaku untuk seumur hidup. Artinya mereka di situ, enggak dipindah-pindah. Enggak ada istilah keringanan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tahanan nanti ada dicek mendapatkan grasi, ya kan? Nanti mendapatkan grasi, mendapatkan pembebasan bersyarat. Setelah itu pemulihan nama baik dan sebagainya. Kalau di neraka tidak ada. Hum fiha khalidun, karena orang murtad ini adalah orang yang tidak tahu esensi perjuangan. Makanya di dalam agama kita murtad itu hukumannya adalah hukum mati. Dan itu sering dikatakan itu melanggar HAM, hak asasi manusia. Mungkin lain waktu kita bicarakan. Tapi sesungguhnya orang yang murtad itu mengkhianati konsekuensi yang telah diucapkan pertama kali. Nah, yang kedua, balasan sebagai mukobalah. Ini ayat tadi kepengecutan ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sebaliknya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah meninggalkan kampung halamannya sebagai konsekuensi. Ini dari yang dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dia paling berat hijrah secara fisik atau dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf yang pekan lalu kita ceritakan. Dia orang kaya, memiliki saham, memiliki kekayaan, tapi diusir oleh keluarganya. Silakan Anda hijrah, tapi jangan tinggal, jangan bawa sepeser pun harta ini. Itu kan berat konsekuensinya. Kemudian wajahadu, orang-orang itu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berjihad fisabilillah. Ulaika, sesungguhnya orang itu adalah, mereka adalah yarjuna rahmatullah, orang-orang yang memburu, orang-orang yang haus, orang-orang yang sangat ingin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Dan dalam perburuan itu kadang ada kesalahan. Di dalam berhijrah itu ada salah sedikit niat. Dalam bersedekah ada kerja ikhlasnya. Wallahu ghafur. Allah Maha Pemaaf. Dan ghafur bukan hanya wallahu ghafur titik. Wallahu ghafurur rahim. Itu yang paling besar pun, kemarin sudah kita misalkan ya, orang berbuat salah paling mentoknya itu kita maafkan. Iya kan? Tetapi Allah, semakin kita berbuat salah kemudian bertaubat kepada Allah, itu setelah dimaafkan Allah menambah kecintaan. Ghafurun, dimaafkan, diampuni, rahimun, ditambah cinta, ditambah rahmatnya. Itu bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ketika ada hamba yang bertaubat, bukan hanya diampuni, tetapi Allah sangat berbahagia dan kemudian menambah kecintaan. Bahkan saking bahagianya, dalam sebuah hadis qudsi diceritakan, saking bahagianya seorang hamba tersebut diibaratkan seorang yang berada dalam perjalanan dengan untanya di padang pasir, untanya hilang. Dia haus, lapar, mencari makanan sampai mau mati. Di tengah keputusasaan datanglah unta itu. Dia bersyukur kepada Allah dan mengatakan, apa? Anta abdi wa ana rabbuk. Saking bahagianya. Engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Harusnya kan ana abduk wa anta rabbi, atau anta rabbi wa ana abduk. Engkau ya Allah adalah Tuhanku yang mengembalikan unta dan isinya, dan saya adalah hambamu. Tapi saking bahagia ini salah ucap. Dan itu kebahagiaan hamba itu masih jauh lebih kalah bahagianya Allah. Allah lebih berbahagia ketika ada seseorang yang kembali bertaubat kepadanya. Itu disebut dengan ghafurun dan rahim. Nah, yas'alunaka banyak. Ini yas'alunaka yang berikutnya. Tadi ditanya tentang peperangan. Ini ayatnya luar biasa, nanti berkaitan dengan malayat fikun yang pertama. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Ditanya. Ini jumhur mufassirin mengatakan yang bertanya bukan orang kafir. Yang bertanya itu sama dengan yang atas. Yang bertanya adalah orang-orang muslim. Orang-orang muslim itu bertanya, wahai Rasulullah, apa sih hukumnya khamr dengan maisir judi? Ini ayat turun pertama kali. Jadi kalau di dalam tarikh tasyrik, sejarah tasyrik agama kita, pengharaman khamr itu terjadi 3 kali. Ini yang pertama, qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min nafihima. Ditanya khamr sama judi ilmunya gimana? Di dalamnya ada kemudharatan, ada dosa, ada yang bisa merusak, tapi ada manfaatnya. Jadi tidak jelaskan hal-hal haram. Nanti ayat kedua turun, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan melakukan sholat kalau kalian mabuk. Itu ayat kedua. Oh, berarti kalau saya mau mabuk entar setelah sholat gitu ya. Dan begitu yang ketiga turun final. Ya kan? Yang ketiga itu ayatnya final. Al-khamru wal maisir itu adalah haram. Fajtanibuhu. Jadi disuruh menjauhi. Ya. Ini enggak bisa kemudian kita menganggap hukum khamr sekarang juga itu. Sekarang hukum khamr di satu tempat bisa jadi tidak haram, di tempat lain bisa jadi haram, bukan. Kalau dijadikan untuk metode dakwah bisa. Tetapi hukum khamr tetap haram. Misalkan ketika orang kita tanya, dia baru masuk Islam, tapi enggak bisa meninggalkan makan, mohon maaf, daging babi atau minum wine misalnya. Kemudian dia tetap minum itu, wah gak apa-apa. Gak apa-apa itu bukan berarti halal dan haram, tapi itu perlahan. Orang itu perlu belajar lebih banyak lagi. Nah, ini jangan kita salah pahami bahwa berarti hukumnya ketika ada seorang ustaz menfatwakan dia mu'allaf tapi masih makan daging babi dan masih minum wine. Bagaimana ini menyalahi Quran? Bukan, itu metode dakwah. Tapi hukumnya sudah final, khamr haram. Tetapi metodenya bisa kita pakai. Yang kedua, maisir, judi. Disebut maisir dari kata-kata yusrun, mudah. Kenapa? Judi itu ngambil duit mudah. Ya gimana gak mudah, ya ongkang-ongkang kaki tinggal muter-muter, tahu-tahu iya saya menang gitu. Ya tapi yang lain jadi dongkol. Kemudahan itu ada dua di sini. Maisir itu kemudahan mendapatkan harta dan kemudahan munculnya permusuhan. Dalam perjudian itu perasaan dibolak-balik. Baru semenit dia senang, kemudian muter lagi kartunya kalah, dia ngedrop lagi. Itu maka disebut dengan maisir. Sangat mudah apa aja terjadi. Mendapatkan uang mudah, kehilangan uang mudah juga. Kita membahas tadi kurhun dan hub ya, benci dan cinta. Di situ membenci orang mudah, mencintai orang juga mudah. Maka disebut dengan al-maisir. Al-maisir itu apa? Sebab yang memudahkan. Nomor satunya memudahkan dapat duit. Nomor duanya memudahkan kehilangan duit. Nomor berikutnya adalah kemudahan membenci orang. Nomor berikutnya kemudahan menyukai orang. Maka disebut dengan al-maisir di situ. Nah, kul fihima ismun kabir. Dosanya itu besar. Di tadi itu mendolimi orang lain, membuat kebencian, membuat kerusakan. Dan kalau ada maisir, ada judi, mohon maaf, itu trilogi. Judi, khamr, dan sebut satu lagi, maaf, zina. Tiga ini. Nah, kalau disebut perempuan itu objeknya salah. Sebenarnya bukan perempuan yang diinginkan, perbuatannya. Ya kalau laki-laki ya berarti ada perempuannya. Kalau perempuan ya pasti ada laki-lakinya. Meskipun sekarang tidak mutlak, karena ada juga yang aneh sekarang. Laki-laki enggak senang sama perempuan. Perempuan demennya sama perempuan-perempuan. Nah, itu sudah tambah hedonisme modern sekarang kan karena melebihi zaman itu. Nah, ini ismun kabir itu trilogi. Khamr, maisir dan disebut dengan fahisyah. Dalam bahasa Al-Qur'an itu fahisyah. Al-Qur'an jarang menyebut zina. Ada ketika membicarakan hukum, tapi ketika membicarakan kerusakan disebut dengan fahisyah, bahasa konotasi. Nah, wa manafi'ul linnas, ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Membuat ketawa-ketawa. Apa manfaatnya? Membuat malas-malasan. Apa manfaatnya? Relaksasi. Apa manfaatnya? Ya jelas orang, kalau kita lihat di negara-negara maju itu bahkan sampai diatur perdanya. Di Jepang itu setiap weekend itu tempat paling banyak diisi orang itu tempat perjudian, karena mereka capek kerja pengen rileks. Di antara rileksnya adalah main judi, dari yang paling sederhana sampai yang kelas berat kasino. Dan hampir semuanya itu bisa anak-anak sana. Nah, itu disebut dengan manafi, jadi relaksasi. Tapi sebenarnya salah, relaksasi bukan gitu, karena kalau salah-salah bisa mengakibatkan tadi ismun. Dan ini dijauhkan. Al-Quran tidak mengatakan kul fihima manafi', enggak, didahulukan, maka terus ditakdir lagi wa ismuhuma, dan madharatnya, dosanya, kedzalimannya akbar min naf'ihima, lebih besar. Itu kalau orang mau mikir, nah berarti enggak ada gunanya dong khamr dan maisir. Nah, itu disuruh mikir, tapi itu tidak jelas-jelas dikatakan haram. Sampai di sini. Kemudian ada tema lain yang ditanyakan para sahabat, wa yas'aluna kama ada yunfiqun. Nah, ini yang menarik karena kemarin sudah ditanyakan ya. Kalau kemarin itu ditanyakan kepada siapa? Kalau sekarang apa yang diinfakkan? Itu menandakan kepada siapa itu lebih penting daripada apa yang saya berikan. Jadi gini, kalau kita mau berinfak, nomor satunya bukan jumlahnya berapa, tapi siapa yang saya bantu. Itu prioritasnya. Ini siapa nih yang akan kita bantu nih? Misalkan kita di dalam rumah diskusi dengan istri kita, keluarga kita, siapa yang kita bantu bulan ini? Itu prioritas. Baru yang kemudian berapa yang kita bantu. Nah, yang siapa itu sudah final, kita bicarakan kemarin. Siapa yang kita bantu nomor satu adalah walidain wal aqrabin, orang tua dan kerabat, serta orang yatim, orang miskin dan sebagainya sudah kita bahas. Nah, sekarang apa? Yas'alunaka madza yunfikum, dua-duanya sama dengan madza, tapi beda. Yang kemarin siapa? Apa yang saya infakkan untuk siapa? Sekarang apa? Jadi esensi apa? Kulil afwa. Al afwa di sini adalah tambahan. karena ini berhubungan dengan maisir, maka ini infak yang standar. Ya, kita makan dulu, beli kebutuhan keluarga, di akhir bulan, wah, uang kita tersisa sekian. Itu disebut al-afwan. Sisanya ini kita infakkan. Wah, infak kok sisa, itu lebih penting daripada gak infak sama sekali. Nah, mulainya dari al-afwan. Karena berinfak dalam peperangan itu bukan afwan. Itu berat. Kita lagi gak punya uang, disuruh berinfak, berat gak? Berat, mustahil terjadi kalau tidak dimulai dengan al-afwa. Jadi al-afwa itu sesuatu yang tambahan. Kita gak terlalu membutuhkan. Boleh, boleh, dan itu dianjurkan melatih supaya ketika kurhun itu datang, bisa. Karena berinfak itu berat. Tapi kalau dimulai dari al-afwa itu tidak mustahil. Misalkan penghasilan kita angkanya A, kebutuhan kita gak sampai A, masih ada sisanya. Nah, sisanya itu disebut dengan al-afwa, jadi kelebihan. Makanya kelebihan. Tapi kalau di dalam orang kaya bukan berarti lebih. Salah kita menerjemahkan al-afwa itu orang kaya. Dia bisa jadi kebutuhannya lebih dari itu, sehingga mengakibatkan dia berat di dalam berinfak. Makanya berinfak itu diusahakan. Jadi gini, infak itu ada yang mingguan. Selanjutnya kita berinfak yang rajin kita lakukan itu pada saat sholat Jumat ya. Tapi yang kita keluarkan di dalam sholat Jumat itu sudah dipilih dari jauh-jauh hari ketika di rumah ya kan? Dan yang dipilih bukan yang terbaik gitu. Biasanya mohon maaf, kita juga harus jujur pada diri kita sendiri. Infak di sholat Jumat itu ya sisa-sisa. Nah, itu disebut dengan al-afwa gitu. Jadi kalau terjemahkan secara umum, mayoritas umat Islam yang dia infakkan di hari Jumat apa? Al-afwa. Maka afwa itu, mohon maaf, saya baru nyumbang sini. Itu kan gitu kan, afwan, saya baru nyumbang ini. Itu artinya, afwan, sisa saya baru sekian. Kalau saya nyumbang misalkan 10M, itu bukan al-afwan. Gak ada itu. Mesti sekaya-kaya orang, dia nyumbang 10M, memang uang itu tidak berharga. Kok dia gak berat? Nah, dia sudah terlatih. Makanya kata itu dipakai. Kalau kata-kata afwan itu berarti ada sesuatu yang gak enak itu. Apalagi afwan ditutup, dilipat-lipat masukin kotak supaya nggak tahu. Itu afwan. Kenapa? Sisanya. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Itu lebih mending daripada enggak sama sekali. Nah, latihan. Kalau itu terjadi terus-menerus afwan, akibatnya nanti bisa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang tadi disebut yas'alunaka yas'alunaka tadi, ini sebenarnya kadzalika itu panjang ya, larinya kepada yas'alunaka pekan kemarin, mana yunfikun, kepada orang tua, yas'alunaka 'anil syahril haram, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka mana yunfikun lagi, itu adalah yubayyinullahu lakumul ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah di dalamnya, bahwa apa, bahwa manusia itu dalam suka dan duka membutuhkan orang lain. Di sini kan kutiba alaikum, dalam peperangan itu enggak ada satu orang. Satu lawan satu itu namanya bukan perang. Berantem. Anak sekolah bukan perang, tawuran bahasa kita. Itu salah, anak sekolah bukan kita di situ. Nah, Allah bilang kalau ayat ini, jadi ayat-ayat ada ayat-ayat tertentu yang bahaya kalau dipelajari sama orang yang dia menginginkan Islam itu buruk. Ya, di antaranya ayat ini. Atau sebaliknya, orang yang baru semangat belajar Islam, kemudian ayat ini diambil, itu juga bahaya, akan meletakkan militansi yang salah. Makanya kata Allah, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati, apa terusannya? La'allakum tatafakkarun, supaya kita berpikir ketika al-khamru wal maisir ada manfaatnya, ada dosanya dan kedzalimannya. Tapi dikatakan Allah dosanya lebih besar, berarti saya harus menjauhinya. Yas'alunaka madza yunfikun, kepada orang tua, berarti saya harus birrul walidain. Yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Nah, kalau saya afwan-afwan terus, berarti kan enggak ada peningkatan. Nah, itu disuruh mikir soalnya. Masya Allah, luar biasa itu. Kata-kata qulil afwa itu sangat sederhana. Satu kata jawaban Allah. Apa sih yang harus saya infakkan? Ditanya sahabat, bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan qul Muhammad al-afwa, tambahan yang kamu enggak perlukan infakkan. Lama-lama orang mikir, masa sih saya kualitas saya begini-begini aja, sisanya 2.000 kasih, sisanya 50.000 ini sudah semua lunas, semua saya kasih. Maksud kita nggak punya proyek untuk berinfak, kan kita ada di dalam tabungan, tabungan sekolah, cicilan motor, cicilan rumah, cicilan mobil, beli baju, nggak ada kita cicilan untuk berinfak harusnya ada. Yaitu dengan apa? Itu disebut dengan zakat profesi. Makanya zakat profesi itu ijtihad para ulama, yaitu supaya tidak afwan-afwan terus. Maka ada disebut zakat profesi. Masuk kita berapa? 2,5% potong. Ya, itu disebut dengan supaya tidak ada afwan tadi itu. Mohon maaf baru segini, itu karena afwan-afwan tadi itu. Ini saya kira yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kita tadaburi selama 45 menit kita tadabur tidak terasa. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan ini ayat ini nanggung sebenarnya. La'allakum tatafakkarun, supaya kita berpikir nanti ada terusannya. Fid dunya wal akhirah, nanti ditanya lagi tentang yatim, tentang hal lain. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan berikutnya jika Allah mengizinkan. Sementara kita akhiri demikian saja. Nanti jika ada pertanyaan setelah ini, mohon maaf jika ada kekurangan. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.